السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال. ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال أما بعد. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, bobo-bobo alim ulama, takmir masjid, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takdim. Para pejabat yang berkenan hadir malam hari ini dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat-sahabat banser yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersih desa-desa Lengompol. Apa? Lengompol. Yang malam hari ini kita diiringi oleh kawan-kawan Gandrung Rondo. Oh, Gandrung Rasul. Ingkang mapan wonten kuwi kuburan. Sanes. Ingkang mapan wonten samping Sasana Loyo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam menikah kula saged sowan wonten ngasanipun Era Ngalam. Salam satu jiwa. Saya itu komisaris salah satu klub sepak bola di Liga 1. Tapi kalau saya nonton bola, yang saya tonton itu keindahannya. Maka silakan menonton dan mencintai sepak bola, tapi jauhi kekerasannya. Betul? Betul. Dan dulu supporter yang saya banggakan itu salah satunya adalah Aremania. Kok lu itu cinta semua kan? Cowok ini. Kere. Bisa sebutan belum? Sebutannya umatos. Coba polisinya moto-moto. Habu nekros yang salah satu supporter yang dulu menurut saya baik, atraktif, menampilkan keindahan, produktif, salah satunya adalah Aremania. Tapi kemudian berjalan sekian lama, kemudian prestasi Arema agak menurun, kita melihat terjadi banyak hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan. Kawan-kawan begini, innallah jamilun yuhibbul jamal, Tuhan itu indah dan mencintai keindahan. Maka kenapa kemudian ibu-ibu datang ke sini, datang dalam keadaan indah. Indah-indah, Masya Allah. Tapi yang paling indah yang di tengah, Masya Allah. Sudah tua jilbabnya pink. Ya dan dari milenial tapi rupanya kolonial. Saya curiga ini, jangan-jangan saya pakai yoping. Karena keindahan-keindahan itulah malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Di tempat yang indah. Di acara yang indah. Dan ketemu dengan orang-orang yang berwajah indah. Insya Allah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang indah. Amin. Allahumma. Amin. Dan keindahan malam hari ini semakin indah. Manakala acara malam hari ini kita niatkan untuk tasyakuran atas kelahiran seorang nabi yang mulia, nabi terbaik sepanjang zaman, yang dikatakan sebagai Sayyidil Anbiya wal Mursalin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tugas terbesar dari Rasulullah adalah untuk memperindah akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Maka kenapa kemudian dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Maka saya berharap malam hari ini siapapun yang hadir mendapatkan keindahan dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, yusharul mar'u ma'aman ahaba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang ke sini karena cinta dengan Rasulullah. Demi Allah, besok kita di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin. Amin. Anda datang ke sini karena cinta dengan kiai, maka yakinlah benjang teng padang mahsyar jenengan bakal kumpul kali para kiai. Amin. Senajan to mboten duwe nasab keturunan kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Lanjut dengan pengalam dunia hanya mengidolakan para artis. Kaya dene Vanessa Angel. Besok di padang mahsyar liyane seneng-seneng jenengan mau bakal delok tiyang wik. Jenengan mung seneng karo ayang ting-ting, besok di padang mahsyar akan mendapatkan alamat palsu. Senengane karo trio macan, suguhane iwak peyek. Maka saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa artismu? Kiai apa penyanyi dangdutmu? Kiai. Ini solawatan nopo dangdutan. Buka TV. Ini dangdutan, bro. Maka kita syukuri pertemuan yang begitu indah malam hari ini dengan sepoi-sepoi angin yang semakin besar. Tak tunggak ke muka-muka mulai pengajian kabeh masuk angin. Amin. Sing ben masuk angin kula ndas kula wabut. Kula niku nganggo kacamata mergo kula kurang turu. Mila cangkeme rasa cerewet copot, Gus. Ibu-ibu lah anda sebut kau copot, Gus. Kenapa? Kamu penasaran dengan mata aku? Kamu kesini pengen mendengarkan ngajiku, kok pengen delok mataku? Dua-duanya. Mulai gara-gara kacamata ini teng Jeddah hibur. Pulau mulai umroh lewat bandara Jeddah, saya pakai kacamata, pakai tongkat. Gue pekoman lah. Belangkuan karung dasi cedung dasi. Jenemu sama beli kan? Paris. Apa tu nak diopo? Allah Allah terkabir. Bener abis dari ni. Ya maklum rupanya pas-pasan. Semoga rambut pengajian Paris tadi. Rondo anak limolas. Kula mulai umroh. Begitu kula mulai umroh lewat bandara Jeddah. Begitu kula mlebet bandara polisi heboh. Mereka namine askar. Tori, tolong dikasih jalan. Wah, kula bangga toh. Oh, polisi ini kenal karo aku kok ya. Begitu saya masuk bandara, saya pakai kacamata, saya pakai tongkat, polisi saya tanya, Pak polisi kenapa semuanya disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Ya. Gantung. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, begitu banyak keindahan-keindahan yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini salah satu wujud keindahan itu adalah kita mensyukuri hari kelahiran Rasulullah berbarengan dengan festival budaya yang dinamakan dengan Bersih Desa. Nikilah corot yang salafi wahabi wis memendasi Maulid Nabi mawon wis dianggap bid'ah apa meneh Bersih Desa. Atas kalau ini kalau detek dengan akun Instagram, saya ditanya oleh sebuah akun, dia mengatakan apa? Coba jelaskan kepada saya alasan Anda, dalil sahih untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban saya? Saya katakan saya tidak butuh dalil untuk mencintai Kanjeng Nabi. Aku mencintaimu saja tanpa dalil, masa mencintai Nabi harus cari dalil? Wong saiki apa-apa dadak takon dalil. Padahal nyuwun saya ulah diajak dalil tenan yo ora iso. Apa-apa takon dalile apa alasane apa? Padahal kula ditakoni kali tiang-tiang ratek dom niku. Aku tak takon ku apa? Ngapa wong NU kae lak maca tahlil gak sih diubah-ubahke dalile apa? Oleh apa ora? Wong ngobahke ndas mawon dadak ditakoni dalile apa? Jenengan delok mboten lak wong NU niku maca tahlil dadi diubah-ubahke apa mboten? Nggih. Ana sing mantuk-mantuk to. Afdalul zikri. Iki tukang sone goblok kok wis apik otak atik wae kok. Iki tukang sone. Mau wis apik di otak atik wae. Endi wong e diwopo? Tukang sone ku ndi? Ndi? Ekrek cangkemmu. Lah wis apik di otak atik wae malah ndak ngongan. Cek cek cek. Cek. Soalnya bayar apa gratis kan ini? Bayar roh elek. Mesti tukang soalnya makan ngaji nguyuh ngaji kok. Mungkin wis bener, saya tinggal awal mau rasa mau tate. Apa dibalik? Kue ngaji aku ngeson. Loh, ada Pak Gentara tadi. Halo Dan. Ngaji Dan. Terima kasih hasilnya. Dengan saking kau ramil, oh saking kau ramil, dan rem, dan dim, dan ramil, laku lo, dan cuk jarang. Los rarewel. Salam Nabi Muhammad. Lawak mata tarik kau bagian dasar dasar ditakoni dasari opo oleh opo. Ya saya akui orang NU itu kalau membaca tahlil memang kepalanya digerak-gerakkan. Ono sing mantuk-mantuk to. Abdalul dzikri fa'lam annahu la la la la. Sing miring tok yo. Abdalul dzikri fa'lam annahu la la la la. Sing kaya entung yo ono dina iki. Abdalul dzikri fa'lam annahu la la la. Sing suwi mopet to iki lho tok Islam minjak. Apa lu dikira pala menang? Lah, lah, ini. Sing mau mantep pol yo ono. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah, iki kita arep bayar SPP anak. Nek sing kemayune pol yo ono, lebay banget. Abdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Napa yang ora kula takoni? Apa napa boten, Gus? Kula jawab angsa. Ya njaluk apa wong dasase dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke dasi kancane. Abdul dzikri fa'lam lah lah lah lah. Dasil dasmu kuwi kok dadak. Kaya ngono dadak ditakok. Kaya kula. Tangga kula niku lak rata-rata mboten wae kaya awake dhewe. Mangkat ning kuburan, begitu jenazah dibudal kene kula kaya awake dhewe biasane maca napa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing mati sapa Gus Paris? Paris. Nah, wonten niku kula dadak ditakoni. Dalile apa? Ngangkatke jenazah ning kuburan kok dadak diwocoke? Talil. Lah kula jawab yo gampang mawon. Ayo saiki milih ndi? Budalke jenazah diwacake talil apa diisui? Ayo. Sesuk aku mangkat ning kuburan. La ilaha illallah. Kowe mangkat ning kuburan bancok asul bajingan. Yo mesti luwe ape talil. Saiki logika sederhanane ngono kuwi wae. Apa-apa dadak takon talil. Mila nyuwun sewu. Belajar agama niku akal sing melu ati. Ojo hati sing melu akal. Itulah poin terbesar kenapa saudara Deddy Corbuzier masuk Islam. Biar ketemu kula gaya banget. Kalah Islam itu tidak rasional. Semuanya di luar nalar. Contohnya apa? Nabi Ibrahim kon beleh anake Ismail kan goblok. Anak mung siji kon beleh. Ngoten niku tisis bullshit dia bilang. Apa meneh? Nabi Muhammad Isra Mi'raj Mekah Palestina naik Sidratul Muntaha hanya semalam. Orang goblok sekalipun enggak akan percaya dia bilang. Apa meneh saya tanya? Nabi Isa berjalan di atas air. Kalau itu saya bisa, jelas itu cuma sulapan. Wah, gaya cangkeme jajar. Mukjizate Nabi Isa mlaku ning dhuwur banyu niku kali Mas Deddy Corbuzier zaman samono dianggap sulapan. Kurang tes, Deddy Corbuzier ya iso mlaku ning dhuwur banyu pakai trik. Maka dia mengatakan, ah, this is unbelievable dia bilang. Saya mengatakan ini irasional. Waktu itu saya bilang, karena dia bertanya begini, Gus, kenapa sih tidak semua ajaran agama Islam itu bisa diterima oleh akal? Inilah bocah cerdas banget. Dia itu lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Sementara yang ditanya saya, Gus minta lulusan S1 itu pun ijazah tidak saya ambil. Kenapa? Gara-gara saya malu kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Kan aku malu. Dia itu kan super cerdas. Apa-apa harus masuk akal. Apa-apa harus rasional. Saking cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Jadi waktu itu dia tanya seperti itu. Ajaran agama Islam itu banyak yang tidak masuk akal. Apa jawaban saya waktu itu? Jawaban saya sederhana, Mas Deddy. Kenapa semua tidak semua ajaran Islam itu bisa diterima oleh akal atau ilmiah? Karena kalau semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal, berarti tidak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan. Orang gak usah punya agama, kuliah saja cukup. Maka itulah kenapa derajat agama di atasnya ilmu pengetahuan, karena banyak ajaran agama yang tidak bisa dilogikakan. Waktu itu gantian dia saya tanya, bro, saya mau tanya sama kamu, tolong kamu jawab. Apa tuh? Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawaban dia sama dengan mayoritas orang-orang malam, bahwa cinta itu adalah dari mata turun ke hati. Saya bilang sama dia, jawaban kamu salah. Yang benar, cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Dia tanya, kok bisa? Rungokno penjelasanku. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, sorry bro, kamu selamanya tidak akan pernah cinta Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa seumur hidupmu matamu tidak pernah melihat Rasulullah? Dia masih bingung. Saya tambahin. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, hatinya sudah yakin, seperti apapun pasangannya tidak akan pernah mempengaruhi pandangan matanya. Maka anda lihat, orang buta walaupun matanya tidak pernah melihat pasangannya, nikah matang. hati ini masih yakin ini kok. Lu hati ini masih yakin senajan sama matanya Raiton Delok tetep ngaceng kok. Los. Los rarewel. Ya ini los tukang sonir rewel. Maksud saya apa ngomong seperti itu sama Daddy, bro? Belajar agama itu akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Kalau akal mengikuti hati nggak beres, tapi kalau mohon maaf, kalau hati mengikuti akal nggak beres. Tapi kalau akal nyuwun, kalau hati mengikuti akal nggak beres, tetapi kalau akal yang mengikuti hati, maka mohon maaf pasti beres. Maka saat itu dia tambah yakin dengan Islam. Sampai satu malam dia telepon sama saya, bro, I will to be a Muslim. Ini utak kurangnya enggak. Dia mengatakan, saya pengen masuk Islam. Saya tolak. Enggak usah. Loh, kenapa bro? Saya pengen masuk Islam, kok kamu tolak? Enggak usah. Jadi orang Islam itu berat dari Gusau. Berat dari Gusau. Cukup aku saja. Kamu enggak akan kuat dari Gusau. Tapi ternyata itu menjadi jalan hidayah bagi dia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ojo mung takon akal tapi takono hati. Kita cinta Rasulullah tidak rasional tapi menggunakan hati. Kenapa? Kita itu cinta dengan makhluk saja bahasanya seperti itu, bagaimana ketika kita cinta dengan Rasulullah? Maka orang-orang yang mengatakan peringatan Maulid Nabi orang-orang itu berlebih-lebihan, mohon maaf. Kalau saya mencintai Rasulullah berlebih-lebihan, saya mencintai pasangan saja berlebih-lebihan kok. Bojomu ulang tahun diwene surprise kok, tangi jam 12 bengi, gowo kue ulang tahun, nganggo lilin, didodok lawange, ngai kejutan, mamah. Selamat ulang tahun, mamah. Mamah waktu ngai melek-melek. Lungguh ngarep dewe, tunggak islam jor. Ucah keladan barang tekan. Coba, cinta dengan pasangan saja sedemikian rupa. Apalagi kalau kita cinta dengan kekasih kita. Ketika mata sudah terpikat, hati sudah melekat, dikatakan tai kucing rasa. Tokan. Tahu ngerasa itu, bang. Kalau matanya sudah cinta, coba. Bahasa-bahasa yang keluar dari mulut orang cinta, masya Allah. Makanya musisi itu paling gampang, Mas Roni, menciptakan lagu judulnya tentang cinta. Maka saya ini dulu lagu cinta itu. Wow, Didi Kempot, Cidro. Wow, Mia Valen, Sayang. Denny Caknan, Kartonya Nomor Do Janji. Wow. Lakni Yudowis, itu lagu ini. Yen aku sebetan suwe-suwe rumah nuruti kekarepanku sawaya-waya biar sawanti-wanti aja mlebu mburi ala. Masuk pai ko matamu. Los reblong. Sallu ala Nabi Muhammad. Mong cinta karo menungso. Bo muncul lagu kelingan mantan. Kincil kepolen. Mong cinta karo menungso, Mas. Oh, putus cinta, stres, kentir. Saya punya banyak santri ketatras gara-gara putus cinta. Maka saya katakan kepada kamu, wahai para jomblo, cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Oh no. Putus pacarnya stres. Tahu itu ya ngono. Jangan kamu jual murah. Tahu bulat digoreng dadaan aja 500-an. Masa punya kamu gratisan? Iya. Gudu rumono. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Kalau cewek-cewek mundur dikit, jangan maju-maju, mundur. Kamu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Mulai saya sosok ru. Sorry ya, kamu jangan naksir aku. Kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir siapa lain. Lalu cinta dengan manusia saja kayak gitu, kok ekspresinya kok? Coba bahasa-bahasa yang keluar dari mulut pecinta, geloan. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Wayane lak wong cinta. Begitu bunyi pacare dirabi karo wong, muncul lagu, ditinggal lagu. Jajar. Ayo selamat tadi saya dengar akhir ya. Ora mung dolanan HP wae, megawe ning kene iki. Ya ya ya yo, isora ditinggal rabi. Ambiar versi selawat. Ayo isora bro. Kamu dulu ke panggung wae kono. Salam ala Nabi Muhammad. Latihan lagu ini bendino pengajian mulur iler kalau kecopot boyo lah raina kecopot rondo. Pak Tentara mau nyumbang lagu pak gue lagu apa lu kurang suara bergembira apa. Pak Tentara ini berarti dia ini asu. Yang mono, ya ini gowaulil. Ya Allah, canggiri tak kira apa jali. Mungkin ya ini gowaulil, kaya ini canggiri tak sibel dancur. Menghina banget tadi. Ya Allah. Ya Allah, sangit. Masak saya yang matang. Saya masak teddy bear ini lho, masak teddy bear. Emangnya aku cowok apaan? Kalau yang ingin Surabaya, ngono canggir apa? Teletabis. Selalu ala Nabi Muhammad. Coba, itu kan hanya sebagian kecil ekspresi kita mencintai Rasulullah. Kan kelihatan. Maka kemudian apa? Kehadiran Rasulullah sangat fenomenal. Aturan-aturan dulu yang sama sekali tidak manusiawi. Ketika kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah manusiawi. Contoh yo ngono desa mesti grone mesti drone ndangak yo ngalah piring piring ah rupamu dadi elek blok biasa wae sen mung ngompol iki jalan yo gempol ngono drone ngene kok. Aku jelok videonya sing apik, gua tak kirim ning patron. Patroli. Men sing dangak cangkeme ketok. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba. Tatanan-tatanan yang dulu tidak manusiawi yang kita kenal di zaman jahiliyah, ketika kemudian kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat revolusioner dengan visi misi ke depan merubah semua tatanan. Contoh jadi mereka tak kaitkan kali budaya. Ajarannya Kanjeng Nabi mlebu Indonesia kaitannya karo budaya. Menjenengan paham mana budaya, mana agama. Saat derenge Kanjeng Nabi lahir kita mengenal zaman jahiliyah. Anda tahu salah satu ciri-ciri zaman jahiliyah. Goblok ya wong zaman sak marono. Cara golek mantu. Zaman jahiliyah niku wong wedok biyen belas kali dergani. Niku bedone karo zaman Fir'aun. Kalau zaman Fir'aun bayi lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh, kalau zaman jahiliyah yang dibunuh adalah bayi perempuan. Kenapa zaman Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki? Karena menurut dukunnya Fir'aun, bayi laki-laki kalau dibiarkan hidup bisa menjadi kompetitor dan pesaing rival bagi Fir'aun. Maka setiap bayi lahir laki-laki dibunuh. Zaman jahiliyah sing dipateni bayi wedok. Mila ana wong meteng langsung dikawal. Begitu lahir didelok titit apa tutut. Titit selamat, tutut paten. Sampai istrinya Umar bin Khattab hamil besar. Waktu itu Umar terkenal sebagai dukdeng, preman, gento yang paling besar di jazirah Arab. Bojone meteng. Ketika melahirkan, Umar tidak ada di rumah. Begitu lahir, wedok. Khawatir dibunuh oleh Umar, bayi perempuan ini didandani ala laki-laki. Sampai umur 9-10 tahun, oleh Umar diajak berkuda. Di tengah-tengah berkuda, anaknya kebelet pipis. Pah, kebelet pipis. Dibuka, Umar kaget. Anak yang dipikir batangan ternyata mangkokan. Begitu dibuka, kret, Umar bengok, jangkrik, aku dihapusi karo bojo. Apa yang dilakukan Umar? Umar menggali lubang dalam-dalam, anaknya dipanggil. Begitu datang, disaut sikile, lebok ke lubang, dipendem hidup-hidupan. Itulah kenapa Umar itu kalau sholat, ketika dia sudah menjadi orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok ke kanan, Umar tersenyum. Begitu tengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umar menangis. Tengok ke kanan, dia tersenyum. Kenapa? Zaman jahiliyah Umar ingat betul. Dia membuat berhala, Lata, Uzza, Manat. Dibuat dari kue, dari roti, dari keks. Setelah disembah, rotinya dimakan. Jadi Umar nikung guyu, mergo kelingan zaman jahiliyah tahun nguntal Gusti Allah. Gusti Allah itu nguntal lo gitu. Ampuy Umar. Alhamdulillah, Umar menangis. Kenapa? Karena teringat pernah mengubur anak gadisnya hidup-hidup. Perempuan gak dihargai sama sekali. Yang paling parah, mohon maaf, ketika mencari menantu untuk anak perempuannya, ketika mencarikan suami untuk anak perempuannya, omae dipasangi umbul-umbul sing dhuwur, kono mlungule, berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahi. Rombongan pemuda-pemuda kafir Quraisy mendatangi rumah ini. Caranya bagaimana? Kabeh kon icip-icip anak wedok. Diteluk siji-siji. Gus Miftah, oke. Okay. Oh. Sik, Bro. Gini-gini-gini, aku lepung rambung enak tenang. Selanjutnya, Pak Lurah. Lurah lepung nomor lurus. Terakhir, Pak Reis. Takon. Pertanyaannya, siapa yang dipilih sebagai calon suaminya? Nunggu sampai dia hamil, kemudian melahirkan. Begitu bayinya metu didelok mirip sapa? Kok wetenge lemu bokone gedhe? Wo jelas, Faris. Begitu didelok, kok ganteng rambutnya lebat. Oh, cetho iki. Gus Miftah. Sing paling ciloko, raine mirip Gus Miftah, bokone mirip Faris. Padahal sikile mirip Pak Lurah. Di lurah. Oh, halo Pak Camat. Ya Allah, kok ngisi kaya anjing malah rangel. Kok ngisi Pak Camat itu tak jagung bakar. Kalau takoni, lah gue jenggo itu kan sunnah laku mas hukumnya nopo tergantung niyati. Lah niyati bintang nengke bucu nih hukumnya wajib. Lak niati gimudan menjadi warganya haram. Aduh kalau ngaji neng Klaten, lapangan itu aku kunjung lewati kampung. Jika begitu melapun itu isinya sih jalan itu nopo. Yang memang gombalan, sempak kok, sempak kok. Sopir kulanya takon, bah, delok sempak kotak ngoten iki hukume napa? Ya tak jawab tergantung deloke nang dia. Lah delok nang jemuran yo ora apa-apa. Lah delok pas dinggo rondo. Aku melu. Oh, lah ngono kuwi salah tertarik aku, Bro. Aku ingat jadi Surabaya, aku ingin yang doli awalnya yang kafe Surabaya. Ya Allah, pulang di telepon, Gus Nusa di Surabaya. Iya, ini ada kafe Gus, setahun pengen pengajian sama Gus Nusa, kok pas di Surabaya datang. Pulang pikir lah pengen ngaji, pakaiannya cara wong ngaji, ternyata mbok, terus cuma mabuk kafe. Itu pakaiannya SMS, sini tuh metu sedidik. Ya Allah. Begitu pulang lebu kafe, aku jumpung kayak kali bosin. Selamat datang Gus Miftah, Presiden para pendosa. Pak disebut Presiden para pendosa. Akhirnya kula semangkat ngaji, bapak si mabun itu kubatuh nyedak kula pengen selfie. Begitu kula nengok ngiwok, susu, tengah susu, narek susu. Nabi ulama metu takone karo wartawan, gimana tadi Gus lihat seperti itu, pengen apa enggak? Tak jawab, yo pengen. Terus ribut yo mempet. Masa kiai ngajak mana dia? Enggak pantas. Padahal Faris. Dalu nek kula ngaji ning doli, kumpul kali mantan-mantan Bimo, mantan-mantan BSK, preman-preman, orang-orang Surabaya ngumpul. Preman-preman juga melu ngaji, ini ngarep panggung ada preman gede, dur, wetengnya gede begitu dibuka, sawak ditato kabeh wetengnya ditato beduk ditato apa lagi? Beduk ya, duduk ini, ngisore Pak Camat, duduknya tengguh di Pak Camat itu kok jadi bahas beduk itu bahas apa lagi? Eh? Oh, rasa apa gitu? Cuma kok? Lali. Apa? Mar. Kok malah tali kotang saya sini gini? Kenapa? Umar. Begitu rendahnya derajat seorang perempuan. Coba begitu Rasulullah hadir, semua peradaban didandani. Makanya nyuwun sewu, wong Arab niku goblok ora goblok akale. Wonge pinter-pinter, tapi sing bosok kuwi kelakuane. Yang jelek itu peradabannya. Maka kenapa yang didandani akhlake ora uteke? Mila-mila pandha Pak Jamat. Indonesia niku rusake ora mergo kurang wong pinter, tapi kurang tiyang sing berakhlak. Koruptor-koruptor niku rata-rata wong pinter tapi bosok kelakuane. Nggih napa mboten? Nggih. Ora usah kepotak angin ya pemimpin mubarak ning Malang kuwi ya dadi. Malang ki biyen kondang kota apel, saiki kota koruptor ta kadene. DPR kabeh kecekel jancuk. Kan aku malu. Sing salah niku asline sinten Pak Camat? Guru TK. Gara-gara mbiyen cilikane tiyang-tiyang niku mlebu TK diajari cerita judule kancil nyolong timun. Mila begitu dadi DPR gaweane maling kaya kancil. Aniku. Mila Pak Camat, jenenge kudu selamat, melu kaji kula ora selamat kentok kumismu Pak Camat. Kula niku lak bungok-bungok Pak Camat. Kula sanggon-gon dijaluk karo pemerintah kon sosialisasi Pancasila berbicara soal NKRI, nyelametke negara dari paham radikalisme. Tapi pejabate gaweane maling duwite rakyat. Mila kula kandha, kewan sing ning kebon mangan tanduran niku jenenge bajing, tapi pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge bajingan. Lah yo iki kok dandani akhlake rakyat, kok nyelametke dari paham-paham radikal, malah pejabat maling wae. Kula muga-muga Pak Camat selamat nggih. Amin. Mengaji ngoten iki saya napa mboten Pak Camat? Saya nanggap dewe. Pinggirnya Pak Camat kalah salah milik kiai. Begitu Kanjeng Nabi hadir, peradaban-peradaban yang rusak ditandani. Akhlak sebagai prioritas. Yang dulu perempuan tidak dihargai, begitu Kanjeng Nabi hadir, masya Allah. Maka hari ini Anda seharusnya yang paling berterima kasih terhadap Rasulullah. Wong wedok sangat-sangat dihargai. Maka dikatakan An-Nisa Imazul Bilad, perempuan itu adalah tiang negara. Al-Jannatu tata akdamin kumahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Coba kabeh wong wedok, menangan wong wedok. Sing nopo mas kawin, wedok. Sing oleh nganggo mas, wedok. Nganggo sutra, wedok. Dan semuanya diperuntukkan untuk perempuan. Jakarta, ibu kota Indonesia. Orang Jakarta, bapak kota Indonesia. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan ibu pertiwi. Orang bapak pertopo. Kita duduk di bumi, bukan Pak Mi. Kepala daerah namanya Bupati, bukan Pak Pati. Bahkan ada hari Kartini, orang hari Kartono. Di jilimu ya ibu jari, orang bapak jaro. Bahkan wong Jepang kuwi gawe alat cilik nggo motor jenenge yo nggih wong wedok pusi ora ana paksi. Mulya wong wedok tak kandhani. Sing lanang dadi kepala desa, sing wedok dadi napa Pak Saman? Ketua PKK. Sing wedok dadi lurah, ora mungkin sing lanang ketua bapak PKK. Jelas pantas wong lanang kok menimbangi bayi bapak-bapak, ayo. Ini bayinya. Malah ngene kabeh kok dadi. Sing lanang dadi tentara, sing wedok dadi napa, Dan? Persib. Ibu Persib, sing lanang dadi polisi, bayangkari. Begitu luar biasanya perempuan, maka ada istilah nopo surga nunut neraka. Nah, kula ora setuju saja jadi. Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Las. Lah iya. Logika sederhananya kan jelas, laki-laki itu adalah imam, perempuan itu adalah makmum. Makmum yang baik itu yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Berarti wong lanang semakin banyak makmum semakin baik. Setuju ibu-ibu? Omongan kula salah apa bener ibu-ibu? Salah, itulah cowok selalu salah di mata cewek. Wong lanang kira ora bener muni wong wedok ta. Sal, saiki wong wedok katakoni sing lanang meneng. Dalam Al-Qur'an itu ada 4 tipe keluarga. Pamerake matamu kuwi pamerake. Sapa isin aku. Kalau pamerake ora. Lambe surah. Iyo ngono tanggapan buku-buku lali kere. Tangguh meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan nake. Pengajian amplop ora jelas ketinggalan nake. Kan aku rugi. Bu. Dalam Al-Qur'an itu ada 4 tipe keluarga. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleha. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu, lo gempol milih kundi. Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, sama Ibrahim. Ibrahim. Coba, Pak. Ibrahim, Pak Camat. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau ibu-ibu mengendaki keluarga Ibrahim, itu artinya secara tidak langsung mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Tetap sama kan? kandhani kok cowok selalu salah di mana cewek. Sing lucu tanggo kula Pak Camat. Lor kula lah pikiran. Mila selama sore kula ora tau padu kali tanggo kula. Satu bulan sih. Bojone lah mati. Hari kedua ning kuburan gowo kipas angin. Aku lah kaget. Aku dulu wong mati lah ditahlili diyasinke dimatekake gowo iki kipas angin tak takon. Kowe ngopo gowo kipas angin ning kuburan? Ah, aku sing kula wasiate, Gus. Apa wasiate? Kula angsal rabu meneh yen kuburane pun garing. Aku tak kipasi supaya cepet garing. Delalah musim udan. Lah, rongos kowe aku. Indahnya yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan dihargai. Tapi hari ini mohon maaf, derajat wanita yang sudah diangkat setinggi-tingginya oleh Rasulullah, diangkat derajatnya begitu tinggi oleh Islam, kembali dijatuhkan oleh kaum perempuan sendiri. Nyuwun sewu, lawang biyen niku nyuwun sewu, golek bojo ngenteni meteng anake lahir. Digulai sama bapak nih, saat ini kata bayi lahir randiwe bapak di rumah aku cari dok nah anak ini udah nih tahu bulat digoreng dadaan yang mangan tusan namu kue nak kok dicul ke gratisan buat aku nempe lo sengit tau kita mau ngomong itu saat ini jenis lo sama nomor siji randuwe anak randuwe bojo jenenge Nona. Nomor loro duwe anak duwe bojo jenenge Nyonya. Sing repot nomor telu duwe anak tapi randuwe bojo jenenge Nyanyo. Iki bapak lu ngono rasa kemrungsung santai wae. Hati-hati, pada dasarnya laki-laki itu punya jiwa codot, tak kan? Sejenisnya codot ini makan buah rontek di buah neng jalan, buah-buah saya nganyar. Wih, jenisnya codot. Kok nomilo ibu-ibu juga anak itu telah dengar ke muka-muka anak kurang juntal, codot. No, kok dia bojo yang ngono muka-muka bojo kok kurang koyo, codot. Codot itu biasanya kumisnya gombede, tak kan? Masalahnya masalah. Jelas asal aja. Cara ngaji ngomong enoki waktu ini gimana sama harus. Karena guyon temennya gini mending lebu. Menunggu. Allah juga ada nunggu ngaji oke guyon guyon. Apa orang ngerti? Dengan ilmu guyonmu jadi bermutu. Dengan guyon ngajimu tak bikin jemu. Betul? Apa-apa salah atau apa di kafe bila tulangmu kurang ada. Ya tak? Koncomu kurang? Oke. Turumu kurang? Bengi. Kopimu sangit. Bila cara awal itu ngaji ini alon. Lah, di mana kaitannya agama dengan budaya? Tadi pernikahan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah seperti itu. Begitu Kanjeng Nabi rawuh, dibuatlah syariat pernikahan. La nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan menggunakan wali dan dua saksi yang adil. Digawe rukun syarate. Niku agama. Budaya ini resepsi. Perintahnya apa? Walimah. Olim walau bisa. Berwalimahlah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Perintah walimah kusuh naikkan jenabi. Resepsi ini budaya. Mila nyuwun sewu. Begitu aja ngerabi. Toto kromone wong Jawa ini ku digawe. Ono istilah lamaran. Gimana Pak Baten? Lamaran. Niku ceruku nyuwun sewu. Tunangan. Khifah. Digawe meneh serah-serahan pasok tukon bajiku resepsi ning gedung niku budaya mila nyuwun sewu derajat agama di atas budaya mila konsep Gus Miftah ngaji niku membudayakan agama bukan membudayakan agama. salah, membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Gue goblok salah tepuk tangan. Ayo, saya ingin dites. Tahu, tahu. Bedanya budaya karena agama, Pak. Niki acaranya bersih desa, ini pun apa? Budaya, tapi isinya pengajian, agama. Isinya tahlilan, agama. Isinya nasihat, agama. Bedanya budaya karena agama, gue bancar lu ngono. Tahu, tahu. Bapak, tadi kan, tapi kalau bancar wae. Kenapa harus bantu? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Wah, oh, ini sesuatu aku belum usul kok. Ini banser pasti belum usul kok. Dang. Banser lah, kalau ini survei, survei lokasi lah. Saat dunia kiai belum usul kok, sungguh ini wis disurvei kan rupanya. Di bapak-bapaknya pernah-pernah ke bidadari ini dicek komplit apa belum. Begitu bidadari komplit, surga ini siap, banser ngabari kiai, pak kiai, surga ini pun siap. Kiai ini melebu surga, banser ini balik ngerokok meneng. Ya mari buat hati. Saya insya Allah aku melebu surga dikandari kalau gantung rasul. Amin. Tapi aku ini surga kelon kalau bidadari awak mau nyanyi. Bensam desake budaya karo agama. 5000. Nutup aurat niku budaya napa agama? 5000. Agama. Cara nutup aurat budaya napa agama? Budaya. Wong Arab carane nutup aurat pripun nganggo jubah. Begitu mlebu ning Malang, nyuwun sewu. Suasanane adem kaya niki, kudu nganggo jubah napa mboten? Mboten. Oleh nganggo tapi ora kudu. Oh no, gawean narik becak ini kalau nalun yang kucubah narik rem ini sosa lah becak ini pilih gini, ini sosa sadel yang kucubah, tarik langadek-mandek salah sih ditarik langadek kok gawean ini menek kelopo gulai degan kok yang kucubah katanya blulunya nambah lorok. Oh gawean ini ngeduk pasir ini kali kok nganggur jubah tenen little bonsir sili degatel kelebon pasir. Mila begitu ngeku Indonesia oleh nganggur sarung kaya awak mungguin oleh nganggur baju koko baju muslim oleh nganggur baju kaya jenengan batik ini sorjan oleh ngukarok jin setan demit iblis apa. Nganggo kata kaya sing kula nggo niki ya oleh. Ayo tak takon, sing aku jenenge apa? Rok matamu ngawu. Dilai kok nganggo rok. Ampun aku. Bu, niki jenenge apa? Kula dibahmu. Allah bani. Niki jenenge tok rong katok sarung. Sangko ngarep kita kaya sarung sing buri kaya katok. Pak Bunda aku mati, ayo matanya tutup. Alah si kecok ngini kamu ingin ya Pak Bunda yurah popo niki produk budaya. Ayo kopi yang promosi matamu di promosi tapi aku dodolan ekrek canggup jang kopi yang jenengan di gua niku nyuman sewu niku budaya apa agama? Budaya Milo Pulau Jumatan pertama kali kalau Dedi Corbuzier tentang Bintaro diprotes oleh wartawan, kenapa Mas Dedi tidak pakai kopiah? Dedi jawab petakan Dedi, kan kopiah cuma budaya, enggak wajib. Iya Mas, budaya, tapi Mas Dedi harus tahu fungsi kopiah itu adalah untuk nyegat rambut supaya tidak kena jidat. Langennya toh orang di rambut kok dikejati gitu goblok wartawan pekok ya lo. Kaya wingi nembe moro potong pondok dulu wartawan apa Mas Dedi, ini pertanyaan banyak orang. Kenapa Mas Dedi sudah sunat apa belum? Ya Allah. Wartawan lancang kemih tumpah. Belum mau buka kamar tak rangon. Wih ini rajanya wis sunat apa belum? Masa kamu gak percaya? Delok dhewe mah. Ngomong sakono kon delok. Tak buka tunggul ngene ya delok. Bapak camatnya cilik Dedi. Aku lah jawab, lah aku sih percaya bro. Tapi orang Malang kan orang percaya lah kaya durung sunat, wewe sunat. Melati jawab, lah kalau ada orang Malang percaya, oke, gampang, tak foto nih, kok tak posting nih, aku. Niki budaya, kopiah yang anda pakai itu budaya. Maka orang Islam meragukan nganggu kopiah apa sama. Oleh nganggu belakon kaya kulon, niki oleh. Oleh nganggu udeng-udeng kaya awak. Ini tuh jenis apa Pak Niko? Udeng-udeng yang dia tadi. Halo, juta-juta kini niki, so tau. Oh, bagian jadil, oh jenis gamennya jatil. Oh, jangan. Rapa antes, Pak. Niki budaya. Wong kula nganggo blangkon kok dinyek kiai kok blangkonan. Lah urusane apa? Aku tuku blangkon yo dhuwit-dhuwit dhewe. Sing tak wadahi yo das-dasku dhewe. Niki lak teng Mekah kondange ra umum. Kula wingi umroh nganggo blangkon. Takoni karo wong Arab. Mahada. Iki apa? Mumet dasku blangkon bahasa Arab yo apa? Arep tak jawab. Hada blangkon. Mau gua blangkon? Blangkon itu apa? Tak jawab. Ina urok si wadai endas. Kalau blangkon itu di jaruk, diumbang ngambung. Yo, itu kok goblok. Aturan kau ngambung. Akhirnya tangkapnya niki, sementol nih. Wah mah ada. Iki apa? Ah ada bom. Apa kayak di bom tak jawab. Ayo lu gak matamu ku ya. Jawab. Ada mondolan. Wong Jawa niku napa Bu gawe blangkon kok jenjole ning mburi. Tanah penyesalan itu pasti jatuhnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Inilah indahnya Islam yang tidak hanya mengajarkan agama tapi juga menghargai budaya. Saat ini lebih ramai Menteri Agama mengatur soal cadar dan cingkrang. Kulo wadalu seharusnya hadir di acara ILC TV One. Kulo ditelepon Gus, bu hadir di acara ILC TV One. Tentang apa? Tentang radikalisme. Dalam kulo pas ngaji dengan Juk, kulo boten saged. Akhirnya kulo diwawancarai, kulo kondo. Apa pandangan Gus kita terhadap cadar dan cingkrang? Kulo jawab, saya tidak setuju kalau radikalis, kalau jenggot, cingkrang, omongannya cadar itu diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang itu dianggap penampilan yang paling sunnah. Karena bagi saya radikal itu ide, pemikiran, keyakinan, bukan penampilan. Kontrapus yang congkrang ya oke, yang seneng karo Pancasila, karo NKRI. Makanya seharusnya memerangi radikalisme itu pengajian ngoten iki dijogo wargane, jangan sampai salah milih pengajian jenengan tak kandhani. Wong sing salah pergaulan kuwi luwih gampang dinasehati daripada sing salah milih pengajian. Kuwi rungokno. Ngaten. Lah wong saben duwe jenggot cingkrang titik dianggap radikal, yo nyuwun sewu senajan kok kula mboten congklang kula yo ora setuju. Karena radikal itu pemikiran bukan penampilan. Kuwi Pak Menteri Agama rungokno kuwingmu. Kuwi agama kita dulu sih okeh. Orang mau ngomong radikal tok, khotbah Jumat ra kanggo selawat. Oh Allah. Mula Menteri Agama itu kudune wong NU men ngerti khotbah. Kuwi mekok. Sengit aku. Tapi ya ora apa-apa, wong pilihane Pak Jokowi dicukup mawon nggih. Menterine sapa ae NU ora urusan, karena NU tidak mengabdi kepada presiden, tetapi NU mengabdi kepada NKRI. Santai wae. Indonesia iki amroh, milih siji oleh loro. Sing dipilih Jokowi Prabowo dadi menteri. Melo kula kandha pengajian teng Yogyakarta kula ngomong. Ustadz-ustadz kondang mengatakan presiden Indonesia selanjutnya adalah Prabowo, kalah karo santri Tegarjo. Siapa nama Menteri Jokowi? Prabowo, tenanan. Santri dilawan, bisa ngomong nembe santri mas urung kiai. Kiai tambah bosok jangkau beneran. Ajum jum jum. Mila wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian hari ini soal cadar di perdebatan perdebatkan. Apakah ini sunnah? Apakah ini hanya budaya? Saya nganggap sunnah, yo nganggu. Wo ora popo. Saya nganggap budaya, yo ora popo. Wong dalam pikir, rai ni kumbotan aurat. Nganggu cadar, yo karepmu. Ora yo karepmu. Wong rai rai ne. Ngono repot. Los. Ngono-ngono sing kandha Miftah menghina cadar sing menghina sapa. Kula mung kandha gara-gara kula takoni wartawan, kok istrinya Gus Miftah tidak pakai cadar? Ya tak jawab, "Pi ngopo ngurusi raine bojoku?" Wis jangan-jangan naksir karo bojoku kowe aku. Jadi sikap kula jelas. Saya tidak setuju kalau cadar, jenggot, cingkrang diidentikan dengan radikalisme. Tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dianggap penampilan yang paling sunnah. Nyuwun sewu, kita lawan radikalisme. Maka saya ditanya, bagaimana cara mengatasi radikal? Gampang, pilihannya cuma dua. Kalau bisa dibina, dibina. Kalau tidak bisa, dibinasakan. Saya kira ngomong rasa tuju kalau Pancasila tidak mau mengacu NKRI. Jawaban saya tegas, silakan tinggalkan Indonesia. Kuno Pak Tentara, galak kalau aku. Orang mau mandu-mandu, tok. Melurun. Sampiro ini. Setengah rolas. Belum telah pindah ke Panjen, mesake sing mriko. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, dengan agama dan budaya Indonesia menjadi indah seperti ini. Maka jangan pernah kemudian mengusak ngasih kenyamanan dan ketentraman Indonesia. Indonesia sudah cukup dengan Pancasila, NKRI harga mati. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. ونعوذ بك من سوء الخاتمة وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين kirang melangkungi penyembah pengabundan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa laqulukum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.